Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Kita lanjut ke pembahasan Niyabatul Kasrati Anil Fathati terkait kitab Syarah Jurumiyah yang dikarang oleh ataupun yang disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Qawluhu wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annathis salimi. Perkataan beliau, beliau maksudnya adalah Ibnul Ajurrum, wa ammal kasratu, dan adapun kasrah, maka ia menjadi tanda bagi nasab adalah pada jama' mu'annas salim. Ya, jadi, dan adapun kasrah, maka ia menjadi tanda bagi nasab di jama' mu'annas salim. Nah, masrulam fi jam'il mu'annasis salim, ya, jar wal majrur syibhul jumlah, muta'alliq bagi dan adapun kasrah itu, maka ia menjadi tanda bagi nasab di jama' mu'annas salim. Dan adapun kasrah, maka ia menjadi tanda bagi nasab di jama' mu'annas salim. Mutalaknya alamah. Alamah ya. Taib, Mas Rafli. Alamah ya. Mas, lupa lagi saya namanya Mas. Hah? Rayhan. Rayhan ya. Nah, Mas Rayhan. Alamah. Mas Sefian, alamah ya. Bang Yusuf, baik, kasrah ya. Ya, jadi yang benar adalah yang terdikit. Ya, jadi mutalaknya adalah domir mustatir yang terdapat pada takunu yang kembalinya ya, ke kasrah itu sendiri. Jadi fatakunu fi jam'il mu'annasis salim alamatan lin nasbi. Bukan fi jam'il mu'annasis salim. Jadi kasrah itu di jamak mu'annas salim. Jadi di jamak mu'annas salim merupakan muta'alliq bagi kasrah. Karena kalau bukan kasrah enggak di jamak mu'annas salim, berarti ini merupakan keterangan bagi kasrah, bukan keterangan bagi alamah. Sebab apa? Kalau misalkan dia merupakan keterangan bagi alamah ya fi jam'il mu'annasis salim, berarti gak mungkin lah, maksudnya fi jam'il mu'annasis salim itu nerangkan si tanda kan gitu, dimana memang ini kaitannya kaitan fi jam'il mu'annasis salim itu untuk dhamir mustatir, bukan untuk alamah. Nah, kaitan untuk alamah adalah linnasbi. Nah, linnasbi itu benar kaitan untuk alamah. Nah, demikian. Kemudian jam'ul mu'annasis salimu huwa ma dalla ala thalathatin fa akthara bi ziyadatil alifi wat ta'i ma'a salamati bina'il mufradi. Jam' mu'annas salim itu ialah, jadi di sini syarih mendefinisikan apa itu jam' mu'annas salim, memberikan pengertian untuk jam' mu'annas salim dengan mengatakan sesuatu yang menunjukkan atas tiga. Maksudnya maknanya menunjukkan bilangan tiga, ya, sesuatu yang menunjukkan atas tiga atau lebih. Tapi belum, nggak sampai di situ. Biziyadatil alifi wat ta'i ma'a salamati bina'il mufrad. dengan adanya imbuhan alif dan ta, dengan diberikan imbuhan ataupun tambahan alif dan ta, serta ya, masih ada serta lagi, serta selamatnya bentuk mufradnya. Maksudnya selamat di sini adalah selamat dari perubahan. Ini salamati bina'il mufrad, serta selamatnya bentuk mufradnya dari perubahan. Nah, ini maksud dengan jamak mu'annats salim. Berarti kalau tidak menunjukkan atas tiga atau lebih, maka enggak bisa dijamak, enggak bisa dinyatakan sebagai jamak mu'annats salim. Atau menunjukkan tiga atau lebih namun tidak ada disertai dengan tambahan alif dan ta, berarti tidak dapat dinyatakan sebagai jamak mu'annats salim. Atau ya, atau menunjukkan lebih dari tiga disertai dengan imbuhan alif dan ta tapi tidak disertai selamatnya bentuk mufradnya, berarti tidak dinyatakan, tidak dapat dinyatakan sebagai jamak mu'annats salim. Namun faktanya tidak demikian ya, dimana cukup sampai di menunjukkan lebih dari tiga ataupun lebih dan disertai dengan imbuhan alif dan ta tanpa ada embel-embel selamatnya dari bentuk mufrad. Ya, karena nanti kita akan lihat dan banyak akan kita dapati jamak mu'annats salim itu yang terjadi perubahan pada bentuk mufradnya. Makanya Ibnu Hisham itu tidak menamai jamak ini dengan jamak mu'annats salim. Ya, jamak mu'annats saja. Nah, begitu. Atau dia namakan dengan jamak biziyadatil alif wan nun wa ta. Wallahu alam. Ya, tapi yang ma'ruf ya, yang masyhur di tengah-tengah kita bahwa jamak ini adalah jamak mu'annats salim. Sesuai dengan namanya ya, maka tidak salah definisi yang diutarakan oleh syarih di sini, ma'a salamati bina'il mufrad. Ya, karena memang namanya jamak mu'annats salim. Jadi enggak boleh ada perubahan pada bentuk mufradnya ya, karena salim. Nah, demikian. Waqila dan ada juga yang mendefinisikannya dengan definisi ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain 'ala mufradihi ma'a salamati bina'il mufrad. Jadi sesuatu yang dijamakkan dengan alif dan ta. Sesuatu yang dijamakkan dengan alif dan ta yang keduanya sebagai imbuhan baginya, bagi kalimat tersebut ya, bagi mufradnya, 'ala mufradihi ya, sebagai imbuhan bagi mufradnya, serta selamatnya bentuk mufradnya ya dari perubahan. Ya, ada yang mendefinisikan demikian. Ya, intinya baik definisi yang pertama maupun definisi yang kedua itu setuju atas penamaan jamak mu'annats salim. Nah, demikian. Ada pertanyaan di sini? Ya, kalau enggak ada, ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Jumi'a sighah apa? Masqulam. Sighah fi'il madhi lil majhul. Berarti apa yang dibutuhkannya? Ya, mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustafir takdirnya huwa yang kembali ke kembali kepada jamak mu'annats salim ya. Ke mufrad. Jadi kembali kepada mufrad ya. Hmm. apa yang dijamakan, apa yang dijamakan. Ya, ini jak. Rafli. Kembali ke ma. Iya, baik. Yang benar adalah kembali ke ma ya. Bukan ke mufrad. Ya kalau ke mufrad nanti jadinya berarti mufrad adalah ya mufrad adalah yang dijamakkan dengan alif dan ta. Eh bukan ya. Mufrad ya mufrad, mufrad bukan jamak ya. Baik, demikian. Jadi jamak muannats salim ialah sesuatu yang dijamakkan dengan alif dan ta yang sebagai imbuhan atas mufradnya. Nah, begitu. Baik, ya kembali ke ma. Berarti ma ini isim fi'il haraf, Mas Raihan. Ma ini isim fi'il haraf. Isim. Mu'rab mabni. Kenapa bisa mabni? Isim mausul. Mabninya ala apa itu? Ala sukun. Iya, mabni ala sukun. Lalu mana silahnya? Jumlah fi'il sama naibul. Iya, jumlah fi'liyah, Masya Allah. Ya bagus. Bi alifin wa ta'in. Ya, bi alifin wa ta'in. Jar majrur syibhul jumlah. Mas Joko. Muta'alliq bagi? Muta'alliq bagi? Iya, bagi jum'ah. Ya, bi alifin yang dijamakkan dengan alif dan ta. Mazidataini ala mufradihi. Nah, ala mufradihi ini kira-kira muta'alliq bagi mazidataini. Iya, baik. Ma salamati bina'il mufradi. Ya, masyaallah. Baik, lanjut ke taqulu misalan akramtul muslimati. Akramtu fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun. Kenapa bisa marfu ini? Kenapa enggak fi'lin, Mas Joko? Mubtada'nya? Yang mana? Iya, baik. Akramtu. Mubtada'nya akramtu. Akramtu adalah fi'lun dan fa'il. Ya, akramtu adalah fi'lun dan fa'il. Al-muslimat maf'ulun bihi mansubun bil kasrati. Dan al-muslimati adalah maf'ulun bihi yang dinasabkan dengan kasrah niabatan anil fathah. Perwakilan daripada fathah. Pengganti dari fathah. Kenapa harus digantikan ataupun diwakilkan dengan fathah? Karena jenis kalimatnya jam'u mu'annasin salimun. Salimun sendiri kenapa bisa marfu mas'ulam? Pengikut ke jama. Baik, pengikut kepada jama. Jama, jam'u. Sementara salim munawwan. Jadi salimun munawwanun jam'u ghairu munawwanin. Kok bisa? Kenapa jama tidak bertanwin? Sementara pengikutnya salimun bertanwin. Lalu kenapa yang diikuti yaitu jam'u tidak bertanwin? Karena dia sebagai mudhaf, mudhaf nilainya mu'annafin. Nah, karena dia mudhaf berarti dia ma'rifah dong. Karena dia mudhaf berarti dia ma'rifah. Jadi jamaknya yang selamatkan gitu ya. Nah cuma jamaknya ini kan mudhaf, berarti ma'rifah dong. Dan mudhaf nilainya mu'annas. Belum ma'rifah? Belum. Kenapa gitu? Jamak mu'annas. Iya. Kenapa bisa belum ma'rifah? Ibnuka, ibnuka ma'rifah atau enggak ma'rifah ibn? Kalau ibnuka, ibnuka ma'rifah atau enggak ma'rifah? Ibnu ibnnya. Ibnnya. Iya. Ibnnya. Iya, ibnnya. Kalau disambung ke ka. Iya, ibnuka. Ma'rifah? Hah? Ma'rifah. Nah, jam'u mu'annasin kenapa enggak bisa enggak ma'rifah? Kan sama tuh, sama-sama idhofah. Bagaimana Raihan? Iya, jadi karena mudhafun ilaihi nakirah ya maka dia tetap nakirah. Ya ibnuka dhamir emang ma'rifah makanya ibn ma'rifah ya. Adapun jam'u muannasin ya dia tetap nakirah karena mudhafun ilaihi nakirah. Wa qala Allahu ta'ala contoh dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkaran. Nah, ini banyak sekali syahidnya ya. Muslimat, mu'minat, qanitat, taibat, abidat dan saihat. Muslimat, sigah apa itu? Mas Raihan. Muslimat. Iya. Sigah. Eh, isim apa? Isim makan, isim zaman, isim alat, gitu loh. Isim fa'il ya. Wazannya? Wazannya. Bukan, wazan dari muslimat. Itu babnya. Iya, wazannya muf'ilatun ataupun muf'ilatun ya dari bab aslama. Iya, af'ala ya, dari bab af'ala. Nah, af'ala itu babnya kisem apa, Mas Joko? Lupa. Iya, Mas Rafli, af'ala dari kisem apa? Iya, thulatsi mazid fi. Ya. Jadi af'ala bab af'ala adalah salah satu bab dari kisem thulatsi mazid fi. Masih ingat Mas Raihan ada berapa sulasi mazid fi? Ada berapa bab sulasi mazid fi? Ada tiga bab. Benar Mas Joko? Lupa juga. Mas Gulam? Iya. Sulasi mazid fi. Fihi maksudnya sulasi mazid fi yaitu tiga huruf yang di dalamnya ada imbuhan gitu. Iya. Hah, ada? Iya, ada 12 bab ya. Jadi thulatsi mazid fi bukan cuma 3 bab tapi ada 12 bab banyak ya. Yang 3 bab itu apa? Iya, ruba'il mazid fi. Itu yang 3 bab. Ya, masyaallah. Kemudian mukminat Mas Ghulam sigah apa? Sigha apa itu? Simfail. Iya, sigha isim fa'il dari bab? Hah? Berarti dari bab apa? Hah? Dari bab fa'ala. Fa'ala. Oke, kita tasrifkan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun. Sementara ini mu'minat. Dan dia mansub karena sebagai dan dia nasab karena sebagai apa? Mas Raihan, semuanya tadi itu jamak muannas salim yang ada di ayat di firman Allah tadi itu semuanya nasab karena sebagai ya, karena di sini kata Syekh kulluha mansubah bil kasrah. Ya dia nasab dengan kasrah karena jamak muannas salim, tapi semuanya itu nasab karena sebagai sifat mausufnya mausufnya azwajan. Jadi sifat mausufnya azwajan itu menurut Mas Raihan ya, Mas Gulam. Benar? Ayyubadilahu Allah bisa jadi Allah ataupun Tuhannya menggantikannya ya dengan menggantikan untuknya lah gitu loh, bahasa kita gitu ya. Ayyubadilahu, menggantikan untuknya pasangan-pasangan yang lebih baik dari kalian. Ya, muslimatin mu'minatin ya, berupa orang-orang Islam, orang-orang beriman, orang-orang yang taat ya, tunduk, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menghambakan diri, orang-orang yang sa'ihat apa? Sa'ihat. Ada yang tahu artinya? Ya begitulah ya, pokoknya sa'ihatin sayyibatin wa bakara, lagi gadis ya. Ya apa namanya? Perawan ya, perawan. Sifatnya. Sifat untuk sifat untuk pasangan. Ya, untuk azwajan berarti sama ya. Benar Mas Rafli. Sifat ya, untuk azwajan. Sifat untuk azwajan. Bang Budi? Badal. Badal ya. Ya, Bang Budi badal. Mas Joko? Gak tahu ya. Tapi Bang Yusuf? Sifat ya. Ya, jawaban yang paling aman tabi. Pengikut. Entah pengikut berupa sifat, entah pengikut berupa badal. lebih dekat ke sifat lah ya. Ya azwajan muslimat, mukminat, qanitat. Ya karena memang yang seperti ini pun yang bisa berbilangan itu kan sifat ya ataupun naat ya. Jadi azwajan khairam minkunna muslimat mu'minat aqanitat taibat, ya lagi ini lagi ini lagi ini lagi ini. Di sini khairan jadi apa? Ha. Enggak lah, sebagai sifat juga azwajan khairan minkunna, iya, lebih baik dari kalian. Yang lebih baik daripada kalian. Nah. Baik. Kan khairan sebenarnya kan kalau dikembalikan ke isim tabdil kan akhyar, iya. Jadi azwajan akhyar gitu. Aslinya. Ya, azwajan akhyara minkunna. Nah, wa qala ta'ala selanjutnya, dan contoh lain dari firman Allah Subhanahu wa taala, khalaqallahu samawat. Ya, samawat maf'ulun bih. Oh, di sini ada dibilang ya, khalaqa fi'lun madhin. Ya, fi'lun madhin. Kok bisa majrur ini? Mas apa namanya? Mas Joko. Fi'lun madhin. Apa memang mudhafun ilaih? Oh, mansub. Khalaqa, bukan. Khalaqa fi'lun madhin. Madhin. Kenapa madhin? Kenapa majrur? Apakah memang mudhafun ilaih? Oh, yang ini. Iya, khalaqa fi'lun madhin. Kena ilal. Kena ilal ya. Iya, kena ilal gitu. Maksudnya i'rabnya berarti bukan majrur gitu. I'rabnya bukan majrur. Bukan. Jadi i'rabnya apa? Sebagai berarti marfu ya. Berarti benar bacanya fi'lun ya, fi'lun madhin. Terus kenapa bisa kasrah? Kena ilal. Apa yang terilal? Huruf ya. Huruf ya terbuang gitu ya. Taib, iya, masyaallah. Jadi fi'lun madhin. Jadi ini bukan majrur kan tapi marfu ya. Dan kalau misalkan dikatakan kenapa akhirnya itu kasrah, ya ini bukan akhirnya yang kasrah ya. Dot ini bukan akhirnya ya. Huruf akhirnya adalah huruf ya yang telah dibuang. Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Allah adalah lafaz jalalah sebagai fa'il yang dirafakan, dan tanda rafaknya adalah dhammah yang tampak, yang jelas. As-samawat maf'ulun bihi mansubun. Ya, as-samawat maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mu'annatsin salim. Pernah enggak antum bertanya-tanya? Ya. Maf'ulun bihi, kenapa dinamakan dengan maf'ulun bihi? As-samawat. Maksudnya kenapa enggak dibilang maf'ulun aja? Itu bihi itu apa? Dan haknya itu apa? Nah, ada yang bisa jawab? Cuma bingung, oh, pernah ya, selalu ya mas, ya bang ya, selalu. Cuma enggak pernah, cuma enggak tahu jawabannya. Iya, cuma bingung. Ada yang tahu? Ya cuma manut aja lah ya, pokoknya namanya maf'ulun bihi gitu. Nah, ada yang tahu jawabannya? Itu kan objek. Hah? Kalau di bahasa Indonesia objek nih. Iya, objek. Objek kan itu suatu dikenai perbuatan. Iya, betul. Maf'ul di sini artinya dikenai. Iya. Perbuatan. Ya maf'ulun yang dibuatlah intinya kan, iya. Benarnya. Iya. Terus dengannya ngapain? Hah? Jadi maf'ulun bi fi'li, bil fi'li gitu ya. Maf'ulun bil fi'li. Maf'ul sebab si fi'il. Ya. Maf'ul maf'ulun bil fa'il. Jadi maf'ul sebab si fa'il. Begitu. Jadi ha itu kembali ke fa'il selama ini. Apakah iya? Demikian. Ha kembali ke fa'il, maf'ulun bihi, maf'ulun bil fa'il. Maf'ulun bi fi'lil fa'il. Maf'ulun bi fi'lil fa'il. Berarti maf'ulun bil fi'li kalau begitu. Iya. Lah kalau maf'ulun bil fi'li, maf'ul mutlak juga maf'ulun bil fi'li. Maf'ul li ajli juga maf'ulun bil fi'li. Semua maf'ulun bil fi'li. Terus jadi enggak ada kata yang mahdhuf. Jadi pokoknya as-samawat katanya adalah maf'ulun bihi. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan maf'ulun bihi ini objek. Cuma maf'ulun bil fa'il. Jadi ha itu maksudnya al-fa'il ya. Ya, baik. Saya sendiri belum pernah mengetahui alasan ya, alasan dari mereka ya, maksudnya dari para masyayikh ataupun dari ahlun nuhat terkait hak ini kembali ke mana ya. Tetapi saya hanya berspekulasi bahwa hak ini kembali kepada al-fa'il. Jadi, ya spekulasi saya seperti yang antum lakukan juga tadi di mana antum beranggapan bahwa hak kembali kepada al-fa'il. Jadi, maf'ulun bihi ay maf'ulun bil fa'il. Sama seperti pernyataan mudhafun ilaihi. Ya. Pada dasarnya saya juga belum pernah ya, sampai saat ini saya belum pernah nemui pernyataan secara sharih dari mereka bahwa hak yang ada pada ilaihi, ya mudhafun ilaihi, itu kembali kepada sesuatu kan. Jadi belum ada pernyataan sharih yang saya dapati kembali kepada ini atau ini kan begitu. Melainkan saya hanya berspekulasi bahwa secara konteks hak itu kembali kepada mudhafun. Jadi mudhafun ilaihi ay mudhafun ila mudhafin. Jadi mudhafun ilaihi, mudhafun ila mudhafin. Kan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Berarti mudhafun wa mudhafun ila mudhafin. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi maf'ulun bihi ay maf'ulun bil fa'il. Wallahu a'lam. Ya. Mansubun wa alamatu nasbihi. Tapi kalau nanti ada apa namanya ya, ada faedah baru ya, ada apa namanya? Ada faedah yang lebih apa namanya, lebih aula ya, lebih dhabit dan sebagainya, silakan sampaikan ya. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Qala Allah Ta'ala wa in kunna ulati hamlin. Na ulat khabaru kana mansub wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan 'anil fathati li'annahu mulhaqun bi jam'il muannatsis salim. Karena ulat adalah merupakan mulhaq dengan jamak muannats salim. Ya mulhaq itu kemarin maksudnya adalah yang tidak punya mufradnya ya. Itu yang dimaksud dengan mulhaq. Qala Allah Ta'ala fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Ya di sini syahidnya mu'minat. Mu'minat maf'ulun bihi thanin mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salim. Ya, coba kita terjemahin ya. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffari. In, apa yang dibutuhkan Mas Joko? Akibat dari penggunaan kata in, apa yang dibutuhkan? Akibat. Ya. Enggak, apa yang dibutuhkan? Fi'il. Yang dibutuhkan? Fi'il. Jadi akibat dari penggunaan kata in yang dibutuhkan adalah fi'il. Maksudnya gini, gara-gara kita ngegunain kalimat in, maka apa konsekuensi yang harus kita lakukan? Butuh apa? Hah? memansubkan fi'il ya. Iya, jadi in termasuk nawasib ya. An walan wa idan wa kai wala. Jadi menjazamkan ya. Baik, menjazamkan. Itu hanya itu konsekuensi dari penggunaan in. Sebagai isim syarat. In isim. Iya, huruf syarat. Nah, karena dia huruf syarat, berarti apa konsekuensi yang harus kita tunaikan? Fi'il syarat dan iya, fi'il syarat dan jawab syarat. Mana fi'il syaratnya di sini? Iya, alim tumuhun. Dan mana jawab syaratnya? Iya, fala tarji'u. Iya, fala tarji'u. La tarji'u. Nanti dia. Fala tarji'uhun. Jadi, fa'in alim tumuhun, fala tarji'uhun. Kalau kalian tahu mereka, ya maka jangan pulangkan mereka. Ya kan begitu ya? Fala tarji'uhun. Jadi kalau kalian tahu mereka, kalau kalian kenal mereka, maka jangan pulangkan mereka. Kenal mereka bagaimana? Mu'minatin. Kenal mereka sebagai ya sebagai orang mukmin. Jangan pulangkan kemana? Jangan pulangkan mereka kepada al-kuffar, orang-orang kafir. Maksudnya kalau wanita yang dinikahi tidak masuk Islam. Gimana? Bukan fa'in alim tumuhunna mu'minat. Kalau kalian tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang mukmin, ya maksudnya wanita-wanita ini adalah orang-orang mukmin, jelas kita tahu alim tumuhunna, ya yakin bahwa mereka ini adalah orang-orang mukmin, maka jangan kembalikan mereka, jangan pulangkan mereka ke orang-orang kafir. Ya, ya selamatkanlah. Ya. Dudukkan mereka di kampung kita, ya nikahi silakan. Banyak yang ya, iya, iya, otomatis lah bang. Mau orang kafir masuk Islam, mau memang Islam. Pokoknya kalau kita tahu bahwa mereka ini adalah kaum mukminat, maka jangan kembalikan mereka kepada ya keluarganya yang kafir. Jadi kalau memang mereka mukmin, ya selamatkan mereka. Ini awal kembali ceritanya ayat ini. Apa sih? Oh lihatlah, lihatlah ke ayat sebelumnya. Iya. Hijrah. Uh-huh. Nah, kalau memang kita sudah yakin bahwa mereka itu adalah kaum mukmin, ya mau bojonya siapa, pokoknya jangan kembalikan mereka ke orang kafir. Ya, kalau memang bojonya kafir, tapi kalau bojonya muslim ya selamatkan. Baik. Ya, umum ini, ya. Umum lah, lafaznya umum ya. Nah, mu'minatin maf'ulun bihi tsanin. Jadi mu'minat di sini adalah maf'ulun bihi tsanin. Dan maf'ulun bih awalnya adalah hunna. Oh berarti alima itu fi'il yang bisa punya dua maf'ulun bih. Iya, alima termasuk salah satu fi'il yang punya yang bisa punya dua maf'ulun bih. Ini disebut dengan af'al. Ada yang pernah kenal? Hah? Akhwatul. Iya, akhwatul dhanna. Disebut dengan af'al apa? Af'al apa? Af'al ya? Af'al yakin ya. Af'al yakin ada berapa itu? Lupa saya. Ya, ini termasuk af'al yakin ya. Ya, akhwatu dhanna ya. Jadi alima ini akhwatu dhanna. Ada yang hafal dhanantu wa hasibtu wa alimtu wa ja'altu wa khiltu ya. Terus apa lagi? Lupa saya. Ya, dihafal lah itu kalau bisa ya. Kalau bisa. Enggak, kalau itu bukan akhwatu dhanna. Ya, bedanya akhwatu dhanna ini itu kedua maf'ulun bih-nya berasal dari mubtada dan khobar. Sementara kalau a'ta itu enggak harus mubtada khobar. Karena enggak mungkin juga mubtada khobar kan, misalkan Muhammad hadiyatun. Kan enggak mungkin Muhammad adalah hadiah. Misalkan a'ta itu Muhammad dan hadiyatan. Kan begitu ya. Ya memang a'ta itu juga bisa punya dua maf'ulun bih, tapi dia tidak masuk kategori akhwatu dhan. Ya, kenapa? Ya karena memang akhwatu dhan ini ya, kedua maf'ulun bih-nya punya keunikan, yaitu berasal dari mubtada dan khobar. Makanya dhanna dan saudara-saudaranya yaitu mereka masukkan ke kategori kayak iya, kategori apa namanya itu? Nawasikh. Iya, nawasikh. Jadi nawasikh itu ada kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, juga dhanna dan saudara-saudaranya. Ya demikian. Lau qala wahid mu'minatan kana khata'an. Jadi kalau ada yang berkata mu'minatan karena dia sebagai maf'ulun bitsanin bagi alima, maka ya salah. Qauluhu ra'aitu nisa'an safiratin. Sahih. Ra'aitu nisa'an safiratan khata'. Ya, safirat juga sebagai maf'ulun bih bagi ra'aitu. Enggak. Ya, ini safirat bukan maf'ulun bih ya. Safirat sebagai hal dari nisa ya. Ra'aitu nisa'in safiratin juga salah. Ya. Fanansibu nisa'an. Di sini kita harus menasabkan nisa dengan fathah. Kenapa? Li'annahu jama' taksir. Karena kita sebelumnya sudah tahu jama' taksir itu nasabnya dengan fathah. Wa nasabna safiratin bil kasrati, dan kita menasabkan safirat dengan kasrah li'annahu jama' muannatsin salim, karena dia berupa jama' muannats salim. Nah, begitu. Yuqalu 'arafatun wa yuqalu 'arafah. Ya, ada ungkapan 'arafatun, ya. Kata-katanya 'arafatun dan kata-katanya juga 'arafah. Ismu mauqif fil hajj, salah satu nama mauquf di haji ya, untuk tempat apa, tempat berwaqaf di haji ya. Walaysa jam'an muannatsin saliman, dan itu bukanlah jamak muannats salim. Bal hiya mulhaqun bi jam'il muannatsis salim. Jadi Arafat itu tidak kita nyatakan sebagai jamak muannats salim ya, karena cuma ada satu Arafah ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh. Ismun mauqif, mauqif bukan mawaqif ya. Ismun mauqifun fil haji ya, ismu mauqifin fil haji, bukan ismu mawaqif fil haji. Terus kenapa dinamakan dengan Arafat? Ya, maka di sini dikatakan mulhaqun bi jam'il muannatsis salim, walau dinamakan dengan Arafat. Berarti sah-sah aja alam dengan jamak muannats salim ya, sah-sah aja kayaknya. Jadi enggak salah kalau ada orang yang bernama dengan nama Sabirin, ya silakanlah. Padahal dia sendiri ya. Ya silakan namanya Sabirin. Atau misalkan namanya Muslimun ya, maksudnya Muslimuna ya, walau padahal dia sendiri kan ini. Silakan ya. Gimana? Iya, tapi hukumnya mulhaq tepat ya, jadinya hukumnya mulhaq bijam'il muannatsis salim, wallahu a'lam. Iya, pas insyaallah, jadinya mulhaq namanya. Nah, demikian. Li'annahu la yujad, oh ya ini dijelasin ya, li'annahu la yujadu illa 'arafatun wahida, karena enggak didapati kecuali ya 'arafah yang satu itu aja. Begitu. Nah, demikian. Ya, sama kayak tadi. Ja'a muslimuna. Padahal yang datang cuma dia sendiri. Ya, berarti itu adalah jamak mulhaq bijam il mudzakkaris salim. Berarti dari i'rabnya bisa ketahuan nih. Ya. Kalau enggak ngerti i'rab bisa kacau memang. Misalnya gini, ya. Ja'a muslimuna. Al-muslimuna maf'ul wa lam turfihi al-wau li'annahu mulhaq. Iya. Ya gitulah. Iya. Berarti artinya satu orang. Iya, betul. Ya, li'annahu mulhaq bijam'il muannas, bijam'il mudzakkar kan gitu. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sewaktu ketawanya, sewaktu kita ngi'rab ya, sewaktu apa namanya kita mengurai kalimat tersebut, oh rupanya ini satu orang kan gitu. Iya. Jadi tahu. Baik. Ya, karena kalau misalkan dia bukan mulhaq, nih saya banyak orang kan gitu. Wa ala hadza fa naqul ma uriba i'rab jam'il muannats salim wa lam tanṭabiq 'alayhi asyurut fa innahu mulhaq. Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan pernyataan-pernyataan kita tadi itu, sesuatu yang di'rab sebagaimana i'rabnya jamak muannats salim akan tapi tidak terpenuhi ya, tidak bersesuaian ataupun tidak terpenuhi lah ya seluruh syurut-syurutnya, seluruh syarat-syarat jamak muannats salim, maka dia disebut dengan mulhaq. Ya, kenapa? Karena satu, sebab tadi definisi jamak muannats salim apa? Madalla ala thalatha fa akthar. Padahal Arafat satu kan begitu. Ya, berarti mulhaq dong kan, demikian. Wallahu alam. Begitu pula dengan Adri'at. Ya, Adri'at salah satu kota yang ada di kota apa? Di negara Syam ya, Ardun di Syam. Ya, salah satu bumi di Syam ya, salah satu tanah di Syam maksudnya. Mulhaqun bi jam'il muannatsis salim. Ya, jadi Adri'at Adri'at adalah salah satu adalah mulhaq bi jam'il muannatsis salim li'annaha ismun maudhi' la yadullu 'alal jama'. Jadi bukan berarti ada banyak Adri'at ya, cuma satu Adri'at saja. Nah, begitu. Samitat jam'u muannatsin li'annahu jam'u samitah. Nah, kalau samitat ya jam'u muannats karena memang dia jamak dari samitah. Idza qala qa'il kaifa taqulu jam'u samitah wa huwa yaqul samitatun. Kalau ada orang yang bilang, bagaimana kau bisa berkomentar jamak samitah sementara dia bilangnya shamitatun, naqul ma amilna fil mufrad syai'an. Karena apa namanya? Karena kita enggak ngelakuin apa-apa di di mufradnya, ya maksudnya tidak menambahkan sesuatu, tidak mengurangi sesuatu, ya dari mufradnya, ya fil mufradi ma amilna syai'an fil mufradi, kita enggak buat apapun di mufradnya. Kan begitu? Wa illa ma adafna ilaihi al-alif wa ta' allati fil mufradi wada'naha fil jam'i. Ya, dan ta yang di mufrad itu kita letakkan juga di jamaknya. Jadi berarti Syekh beranggapan demikian ya, bahwa ta yang ada di jamak, ta yang ada di mufrad, terbalik ya, ta yang ada di jamak itu berasal dari ta yang ada di mufrad. Apakah demikian ya? Wa inna ma adafna ilaihi al-alif wa ta allati fil mufrad wada'naha fil jamak. Nah, iya benar. Jadi dia beranggapan ta yang ada di jamak adalah berasal dari ta yang ada di mufrad. Wada'naha fil jamak, lakin ja'alnaha ba'dal alif, akan tapi ta-nya itu kita jadikan, ya ta yang ada di mufrad itu kita jadikan setelah si alif. Wa ta'ul jam'i takunu mabsuta. Nah, di sini dikatakan mafthuha ya. Dan ta jamaknya itu dinamakan dengan dijadikan ta mabsuta. Ya, wa ta'ul jam'i takunu menjadi ta mabsuta. Wa ta'ul mufrad takunu marbuta, sementara ta mufrad itu menjadi marbuta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namun ya, yang masih saya pegang ataupun yang masih saya yakini ya, mereka yang mengatakan mereka yang mengatakan bahwa ta yang ada di jamak bukanlah ta yang ada di mufrad. Jadi maksudnya ta mabsutah yang ada di jamak bukanlah ta marbutah yang ada di mufrad. Ya, karena memang jamak ini jamak yang diberikan imbuhan alif dan ta mabsutah. Terus ta marbutahnya di mana? Terbuang. Hilang. Begitu. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi memang dihilangkannya. Karena kalau memang ta mabsutah itu berasal dari ta marbutah yang ada di mufrad, bagaimana dengan Zainab? Zainab tidak disertai dengan ta marbutah. Tapi tetap Zainabatun. Kan begitu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Asa, bukanlah. Asa kok saudara kana? Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fatiha wa ma bariha wa ma dama. Iya, cuma itu. Yang setelahnya kan gada kariba ausaka asa haro ikhlawa wa syara. Oh, ya af'alul muqarabah ya. Ya af'alul muqarabah. Ya benar, iya. Ya baik. Jadi af'alul muqarabah itu juga dikategorikan sebagai akhwatu kahana ya, sebagai akhwatu kahana, tapi lain sendirilah pembahasannya ya. Ya, walau memang masuk dalam bab akhwatu kahana. Iya benar, asa kada betul. Isimnya si asa ini rabbuhu. Iya. Khabarnya kan ini jumlah fi'liyah. Khabarnya ayyubdilahu. Ya, khabarnya ayyubdilahu masdar muawwal ayyubdilahu asa rabbuhu ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat dan seterusnya in talaqakunna. Kalau memang dia mentalak kalian, kan begitu. Nah, demikian. Dari mana? Hah? Dari mana ke mana? Asa isimnya, isim asa adalah rabbuhu dan khabar asa adalah ayyubdilahu azwajan khairan min kunna muslimat mu'minat qanitat taibat abidat sayyihat sayyibat wa abakaran in talaqakunna. Demikian wallahu a'lam bissawab billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, selesai kan? Iya benar ya.